Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala al-babur rabi' fi bayani sihhati madhhabis salafi wa butlanil qawli bitafdili madhhabil khalaf fil ilmi wa hikmati ala madhhabis salaf. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وذلك من وجهين الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعلم بها لا gimana فإن الله أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته آياته yeah. ليدبر الناس آياته ويعلم بها إن كانت أحكاما ويصدق بها إن ويصدق ويعمل بها إن كانت أحكاما ويعمل ويصدق بها ويعمل بها إن كانت أحكاما ويصدق بها إن كانت أخبارا ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف لأنها جاءت بلغتهم لا جاءت بلغتهم لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها Kenapa fakhan itu? Antum kok bisa parah gitu? Kok fakhan? Gimana? Fikhan. Fala jarama ayyakunu a'laman nasi biha fikhan wa aqwamahum amalan. Wa aqwamahum amalan. Wa aqwamahum amalan. Ya. Yeah. Lanjut. Asani ayyu qala innal haqqa fi hadzal babi imma ayyakuna fima qalahu salaf aw fima qalahu al-khalaf wasani batil li'annahu yalzamu alayhi ayyakuna Allahu wa rasuluhu wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari qad takallamu bil batili tasrihan aw zahiran wa lam yatakallamu marratan wahidatan bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu la tasrihan wa la zahiran fayakunu wujudul kitabi wasunnati dararan mahdhan fi asliddin watarakanna watarkun nasi bila kitabin wala sunnatin khairal lahum wa aqwam wa hadha zahirul butlan. Ya tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wassalatu wassalamu 'ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, qala al muallif rahimahullah al babur rabi'. Setelah kita selesai membahas tentang tariqat ahli sunnah wal jamaah fi asma'illahi wa sifatih dengan mempelajari beberapa istilahat yang sangat populer di kitab-kitab akidah, terutama semenjak lahirnya Ibn Taymiyah dan kemudian Ibn Qayyim, kita dapatkan istilahat seperti tahrif, ta'til, tashbih, takyif, tamthil dan juga ilhad. Itu sangat banyak di kitab-kitab akidah dan juga manhaj. Setelah kita selesai dengan izin Allah membahasnya, maka kita akan bahas di sini suatu klausul atau kalimat yang dilontarkan oleh sebagian pihak dari kalangan khalaf, dari pemuja kalam, kalimat yaitu yang kata mereka membandingkan tariqah salaf dengan tariqah khalaf. Bahwasanya kata mereka tariqah salaf itu aslam, lebih selamat. Tetapi tariqatul khalaf, maksudnya tariqatul khalaf yaitu tariqahnya ulama ahli kalam, mutakallimin, itu a'lam wa ahkam, lebih mengilmui ya, dan lebih bijak. Ini klaim mereka, dan jelas ini klaim yang batil. Maka insyaallah pada dua sesi kita, dua sesi maksudnya, sesi ini dan juga pekan depan insyaallah, kita akan membahas atau membantah dengan pertolongan dari Allah, kita bantah kalimat yang menjadi syubhat, hal tersebut, kalimat tersebut yang menjadi syubhat bagi sebagian orang. Sampai sekarang masih merasa bahwa saya tariqahnya salaf itu tariqah kuno dalam beragama, namun lebih selamat. Adapun tariqahnya khalaf, tariqahnya orang-orang belakangan setelah salaf, apalagi kita, maka itu lebih ilmiah dan lebih dekat kepada kebijaksanaan, karena lebih detail dalam membahas masalah-masalah asma wa sifat dan semisal itu. Tentu klaim seperti ini adalah tatawul. Tatawul itu kalau bahasa simpelnya, bahasa Jawa itu keminter ya. Keminter itu sok pinter gitu loh, sok lebih berilmu dibandingkan dengan salaf, dan seolah-olah salaf itu juhala. Makanya dengan kejahilan mereka, mereka lebih selamat. Dan seolah-olah orang belakangan itu ulama, lebih berilmu dan hukama, lebih bijak dalam menyimpulkan masalah-masalah akidah. Ya, tentu ini perkataan yang batil dan akan kita sebutkan bantahan-bantahan yang sebenarnya ini bantahan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan kemudian dirangkum dan ditarkiz oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan klasifikasi yang secara ta'sil ya. Dikatakan di sini bab al-bab rabi' fi bayani sihhati madhhabis salaf. Penjelasan sahihnya madhab salaf. Ya, ini madhab dan juga manhaj. Madhab yaitu, walaupun madhab arti madhaba ilaihi, seolah-olah pendapat salaf, tapi pendapat salaf adalah pendapat yang sahih. Karena pendapat mereka itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Fi bayani sihati madhabis salaf. Jadi dalam akidah pun madhab. Dalam akidah pun ada madhab. Ya, madhab ahlu sunnah atau salaf, dan juga madhab selainnya. Dan di sini madhabus salaf, as-salaf di sini istilah untuk salaf secara zaman atau secara mu'taqad. Jadi lafal atau istilah salaf itu bisa dua makna, imma maknanya zaman, imma maknanya i'tiqad atau akidah. Kalau misalnya maknanya zaman, maka maksud dari salaf adalah tiga kurun pertama dalam Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berdasarkan hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka ini salaf dalam artian apa? Qurun mufaddalah, yaitu mereka generasi yang ditafdilkan, diutamakan, diunggulkan, yaitu tiga kurun pertama, tiga generasi pertama. Kemudian kalau salaf dalam istilah secara i'tiqad, maka siapapun yang mengikuti akidah dari kalangan salaf tersebut, maka salaf secara i'tiqad diartikan secara i'tiqad, maka siapapun yang mengikuti akidahnya salaf, maka dia adalah seorang salaf. Maka dia adalah seorang salaf. Walaupun kadang-kadang disebut salafi, tapi dia bisa disebut seorang salaf. Ya, makanya disebut ustaz salaf, da'i salaf, ikhwan salaf. Itu enggak masalah. Ya, jadi di sini sebagian dari orang memang mengatakan, itu kan salaf kan tiga generasi pertama, masa orang kita disebut salaf? Siapapun yang mengikuti akidah mereka dan manhaj mereka, maka dimutlakkan kepadanya lafal salaf. Karena salaf itu ada dua hakikat dalam segi syar'i, ada dua hakikat. Imma hakikat ditinjau dari zaman, Maka ini maknanya apa? Tiga generasi pertama. Atau ditinjau dari hakikat syar'iyah tapi secara i'tiqad. Maka siapapun yang menggeluti atau menganut madhab salaf, maka dia seorang salaf. Bisa dipahami ya sini, Pak? Ya, memang betul secara zaman mereka salaf, yaitu tiga generasi pertama. Tapi secara i'tiqad, siapapun yang mengikuti akidah mereka dengan baik dan mahnas mereka dengan benar, maka semuanya itu adalah salaf. Dinisbatkan kepada salaf atau dimutlakan kepada mereka nama salaf. Ya, mungkin lebih mudahnya salafi atau salafiyun gitu. Ya. Jadi misalnya disebut ikhwan salaf, maka enggak masalah. Itu berarti kalau disebut ikhwan salaf bukan berarti Abu Bakar, Umar, Uthman, Sa'ad bin dan seterusnya. Bukan. Ikhwan salaf dimaksud ya ikhwan salafiyin gitu. Maka enggak masalah secara hakikat syar'iyah ataupun hakikat urfiyah ataupun hakikat lughawiyah. Semuanya itu enggak masalah, ikhwan salaf. Dia gimana manhajnya? Oh, dia salaf dia. Ah, itu enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun mungkin lebih familiar, lebih baik mungkin disebut dia salafi. Karena di sini salafi ada ya'un nisbah. Itu lebih baik memang. Tapi kalau disebut mereka itu orang-orang salaf, enggak masalah. Padahal mereka lahirnya abad sekini ya, jadi enggak masalah ya. Secara apa? Secara i'tiqad. Kalau terbukti secara i'tiqad. Jadi kalau misalnya disebut Ibnu Taimiyah itu ulama salaf, bukan? Iya, ulama salaf secara i'tiqad. Tapi kalau secara zaman, ya enggak masuk, enggak masuk. Jangankan Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad saja secara zaman tidak masuk ke salaf. Tapi secara akidah dan manhaj, maka beliau adalah ulama salaf, ya kan? Begitu. Ya. Taib. Wa butlanil qawli, dan batilnya perkataan bitafdhili madhhabil khalaf. Batilnya perkataan pengunggulan terhadap madhab al-khalaf. Al-khalaf ini lawan dari salaf, imma dari segi zaman, imma dari segi i'tiqad. Faham enggak? Imma dari segi zaman, imma dari segi i'tiqad. Kalau dari segi zaman, maka sebenarnya disebut khalaf tidak ada ketercelaan. Ya. Dari segi zaman, sebutan khalaf tidak ada hal yang negatif darinya. Ya enggak? Coba misalnya disebut dia Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang salaf dari segi zaman. Sahih, sahih. Sa'id bin Jubair salaf, Mujahid, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri. Walaupun Al-Hasan Al-Basri dalam ilmu hadis beliau disebut mudallis. Ya, tapi tetap disebut salaf secara zaman dan secara akidah. Taib, Al-Hasan Al-Basri. Kemudian tabi'ut tabi'in berikutnya kan ada. Sufyan Ats-Tsauri misalnya, salaf bukan, salaf secara zaman. Yang setelahnya itu disebut khalaf secara zaman. Maka bahkan sampai Imam Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Ya. Yang beliau bukan termasuk tabi'ut tabi'in. Maka secara zaman Imam Asy-Syafi'i saja bukan seorang salaf. Seorang khalaf. Makanya istilah khalaf kalau dimaksudkan adalah zaman, ya setelah kurun yang tiga habis itu khalaf, maka itu tidak langsung serta-merta disifati negatif. Kita termasuk khalaf bukan? Khalaf. Ya semua dari kita khalaf secara zaman. Coba di antara antum ada enggak yang salaf secara zaman? Kalau ada, ajuz, masya Allah, antum sudah ribuan tahun, Fir'aun kalah, masya Allah. Ya, bahkan Nabi Nuh saja kalah itu usianya. Ya. Maka kita ini adalah semua khalaf secara zaman, pasti itu absolut. Tidak ada sisi negatif dari situ. Tapi kalau misalnya al-khalaf di sini dimaksudkan dengan maksud i'tiqad, maka maksudnya adalah akidah-akidah yang menyelisihi akidah salaf. Gitu ya. Akidah-akidah yang menyelisihi akidah salaf, dan itu baru terbentuk ya di zaman khalaf memang. Baru terbentuk maksudnya populer di zaman khalaf. Ya memang ada betul khawarij di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga dikafirkan oleh, ada itu mazhab khawarij, tapi tidak dimutlakan khalaf karena ketika itu mazhab-mazhab tersebut yang menyimpang tersebut masih agak padam, apa redup karena keberadaan kedigdayaan madhab salaf. Adapun setelahnya, apalagi di zaman-zaman Imam Ahmad mulai itu, maka mulai madhab khalaf yang dari segi akidah mulai berkuasa, ya terutama ketika Khalifah Al-Ma'mun, terutama ketika Khalifah Al-Ma'mun. Ya, bitafdili madhabil khalaf. Dari segi apa? Akidah atau zaman? Akidah. Ya. Jadi kita bicara tentang akidah bukan sebatas zaman. Madhab salaf secara akidah itu dikatakan sahih. Dan madhab khalaf dan sebagian dari orang-orang khalaf mereka mengklaim bahwa saya madhab khalaf itu lebih afdol daripada madhab akidah salaf dari segi ilmu dan kebijaksanaan. Ya, ilmu dan kebijaksanaan. Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, sabaqal qawli fi bayani tariqati salaf. Telah berlalu perkataan tentang atau kalimat-kalimat tentang penjelasan jalurnya salaf dalam masalah akidah. Wa dhikri ad-dalili atau wa dhukira ad-dalilu ala wujubil akhdhi biha, dan telah disebutkan dalil atas wajibnya menempuh jalur salaf dalam masalah akidah. Amma huna fa inna nuridu an nubarhina ala anna madhhab as-salaf ana anna madhhab as-salafi huwa al-madhhab as-sahih. Adapun di sini di bab ini kami ingin untuk memberikan pencerahan bahwasanya madhhab salaf itu adalah madhhab yang as-sahih. Maksudnya anna madhhab as-salaf huwa anna madhhab as-salafi huwa al madhhabus sahih, dengan al di sini, al di sini menunjukkan dia mentahqiq betul-betul bahwa itulah al madhhab yang sahih. Dan kenyataan tersebut dari dua sisi, dari dua asas. Al awal anna madhhab as-salafi dalla alaihi al-kitab was sunnah. Madhhab salaf itu asasnya al-kitab dan as-sunnah. Ya, fa inna man tatabba'a tariqatahum bi'ilmin wa 'adl. Maka sesungguhnya barang siapa yang mentatabbu', tatabbu' itu bukan sekadar mengikuti semata, melainkan mengikuti dengan penelitian. Ya, tatabbu' itu beda dengan sekadar tabi'a atau ittaba'a, tapi tatabbu' itu ada mengikuti betul-betul dengan adanya riset dan penelitian, pendalaman. Itu tatabbu'. Ya. Yaitu meneliti betul-betul, ngikutin banget-banget. Makanya ada istilah namanya tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas itu ngikutin yang rukhsah-rukhsah saja. Jadi setiap ada yang rukhsah dia terus ikutin. Nah, ini tatabbu' namanya. Ya. Fa inna man tatabba'a tariqatahum, siapa yang mengikuti tariqah mereka dengan ilm dan adl, dengan ilmu dan keadilan. Ya. Dan ilm dan adl ini dijamak menjadi namanya insaf. Ilmu dan adl ketika dijamak dia menjadi insaf. Karena tidak semua yang berilmu itu adil dalam berhukum, ya. Dan seseorang tidak bisa adil dalam berhukum kecuali dia harus berilmu terlebih dahulu. Maka ketika ilmu dibalut dengan keadilan maka menjadi insaf. Ya. Barang siapa yang mengikuti tariqah mereka dengan insaf, wajadaha mutabaqatan atau mutabiqatan, maka dia akan menemukan ha di sini yaitu tariqah. Tariqah as-salaf, wajada tariqah as-salafi mutabiqatan, yaitu selaras dengan apa yang di Alkitab dan As-Sunnah, baik secara jumlah global maupun secara tafsil rincian. Walabud, dan itu mesti. Labut itu artinya la mafar, yaitu tidak ada tempat untuk lari. Ya, ya, artinya ya udah mesti gitu, enggak bisa antum lari dari kenyataan ini. Ya. Fa inna Allah Ta'ala anzala al-kitaba liyudabbiran nasu ayatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan al-kitab tujuannya apa? Untuk liudabbirun nasu, agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi di sini berarti ada sisi pemahaman. Ada sisi pemahaman. Makanya kata sebagian ulama, tilawah itu sunnah, tadabbur itu wajib. Ya, kata para ulama, tilawah itu sunnah, tapi tadabbur itu wajib. Loh, gimana? Apakah bisa seseorang tadabbur tanpa tilawah? Bisa. Seseorang ketika menyimak Al-Quran, dia bisa tadabbur tanpa dia tilawah. Dan tidak semua orang yang tilawah tadabbur. Dan yang lebih baik adalah menjamak keduanya, tilawah sekaligus tadabbur. Karena dia menjamak amalan lisan dan amalan qalbu. Ya. Maka tujuan turunnya Al-Quran itu untuk mentadabbur ayat-ayat. Ya. Wa ya'malu biha in kanat ahkaman, dan beramal dengan lafal ha di sini kembali ke ayatihi. Wa ya'malu bi ayatihi in kanat ayatuhu ahkaman, dan beramal dengan ayat-ayatnya jika ayat-ayat tersebut berupa hukum. Wa yusaddiqu biha in kanat akhbara, dan mempercayai, mengimani ayat-ayat tersebut jika ayat tersebut berupa khabar. Jadi Al-Quran itu, Al-Quran imma khabar, ya, imma hukum. Al-Quran itu imma khabar, imma hukum. Dan khabar imma anillah, anil khaliq, atau imma anil makhluk. Ya kan? Ya. Khabar dalam Al-Quran entah itu tentang khaliq atau tentang makhluk. Ya. Dan khabar tentang Allah Ta'ala entah tentang rububiyahnya, tentang hak uluhiyahnya, atau tentang asma sifatnya. Dan khabar tentang makhluk imma tentang masa lalu mereka, sejarah, imma tentang keadaan mereka sekarang, atau imma tentang bagaimana cerita-cerita di masa depan, atau bagaimana, enggak mesti makhluk manusia, apapun makhluk, malaikat, binatang, manusia, atau alam semesta pada umumnya. Ya, itu khabar maksudnya. Itu khabar. Jadi Al-Qur'an imma khabar, imma hukum gitu. Kalau khabar imma tentang khaliq atau tentang makhluk, dan semua wajib kita percaya. Ya. Kalau tentang khaliq, maka kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita udah percaya saja tanpa harus ditakif atau dibagaimanakan, karena kita belum pernah melihat. Laisa kamitslihi syai. Adapun khabar tentang makhluk, maka ada tentang masa lalu dan ada tentang masa depan kadang-kadang. Ya. Yang tentang masa lalu kita enggak bisa meraba-raba kecuali dengan khabar. Yang tentang masa depan juga kita belum bisa, melainkan imani saja. Ya, tetapi untuk kenyataan yang ada seperti langit, bumi, ya, sungai-sungai dan seterusnya, itu kenyataan yang kita melihat langsung. Dan juga yang kedua, Al-Qur'an yang dalam Al-Qur'an kalau tidak khabar, kalau tidak khabar maka dia hukum. Ya, dan hukum ini merupakan konsekuensi dari mengimani khabar. Iya. Karena hukum ini adalah hukum Allah Ta'ala. Dan Allah yang membuat hukum. Maka mempelajari hukum Allah itu adalah konsekuensi dari tauhid. Barang siapa yang mempelajari tauhid tapi dia tidak mau mempelajari fikih, maka dia kurang tauhidnya. Kenapa? Karena dia mempelajari fikih itu sama dengan mempelajari apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini khata' bagi sebagian orang yang tak khusus akidah saja dia enggak mau belajar fikih. Ini khata' besar, salah besar. Karena Al-Qur'an itu sumuliyahnya di khabar dan di hukum. Kalau dia hanya ke khabar saja dan itu tentang tauhid saja, dia tidak memerlukan, merasa tidak perlu dengan hukum-hukum, maka dia muqassir dalam tauhidnya. Dan sebaliknya kalau dia mempelajari hukum Allah saja tapi dia tidak mempelajari khabar, yaitu tentang Allah Ta'ala, tauhid, maka dia juga muqassir di hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena apa faedahnya antum mempelajari fiqih ubudiyah tapi enggak mempelajari siapa yang tentang siapa yang antum sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar repot-repot hukum salat, hukum thaharah, tapi dia ngawur akidahnya. Ini sia-sia kadang-kadang gitu loh. Apa artinya terus kalau misalnya kita berhukum dengan hukum Allah tapi kita enggak kenal dengan Allah itu sendiri. Ya, jadi harus betul-betul dua-duanya kita raih, yaitu khabar dan hukum. Ya. Nah, tadabbur itu caranya adalah mengamalkan jika itu hukum dan mengimani jika itu khabar. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna aqraban nasi ila fahmiha wa tasdiqiha wal amali biha humus salaf. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang paling paten, paling tulen, paling dekat kepada pemahaman tadabbur yang sahih kepada Al-Qur'an dan mengimani Al-Qur'an dari segi khabarnya dan beramal terhadap Al-Qur'an dari segi hukumnya, itu adalah salaf. Ya, yang paling unggul dari semua hamba Allah Ta'ala kaum muslimin adalah salaf. Yang paling unggul dari segi apa? Fahamnya, tasdiknya, dan juga amalnya. Li'annaha, karena ayat Al-Quran tersebut, ja'at bilughatihim. Pertama, karena ayat tersebut datang dengan bahasa mereka. Ya kan? Bahasa Arab. Taib. Sekarang kalau ditanya bahasa Arab itu ada beragam. Ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Fasih, ada bahasa Arab Amiyah. Ya, Fasih, ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Fasihah, ada bahasa Arab Amiyah. Yang sekarang kan Amiyah. Misalnya tanya Syishmak gitu misalnya. Apa Syishmak? Saudari sisa, bukan Syishmak apa? Apa Syishmak? Syismak, antum jawab syukran. Anda jawab afwan. Apa arti syismak? Hah? Masmuk arti syismak itu. Masmuk. Ya, antum bilang Syekh Suwaya. Syekh Suwaya. Suwaya. Suwaya bukan bentuk tasghir dari syai. Teh kecil. Bukan. Dari kata syai, Suwaya. Bahasa Jawanya, syaita ya. Nah gitu, itu Suwaya. Atau sedikit suaya, suaya. Ya. Itu. Tapi itu bahasa kapan? Bahasa sekarang. Atau bahasa orang Indo-Arab misalnya. Kike antum, bekher antum, bekher. Ngomong gitu ke orang Arab, kike, bekher. Marita ente. Itu enggak paham orang Arab. Ya kan? Bahkan bahlul aja enggak paham orang Arab. Ente bahlul, bahlul jidan, suf, gitu kan. Ente bahlulnya Masya Allah. Ya. Bahlul tapi Masya Allah gitu. Itu orang Arab gak paham ya. Berarti ini masuk apa? Uruf di muasir kita gitu loh. Sehingga tidak cocok untuk menjadi bahan tafsiran untuk ayat-ayat Allah yang turun di masa sahabat. Makanya dikatakan oleh beliau, li'annaha ja'at bilughatihim. Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Tapi bahasa mereka ini bahasa Arab sekarang juga sebenarnya, tapi bahasa Arab yang sama. Bahasa Arab, namanya bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sekarang dengan bahasa masa mereka itu beda. Ada banyak perbedaan. Makanya disebut wafiyya asrihim. Dan pada masa mereka. Sehingga tafsiran untuk Al-Quran atau As-Sunnah itu harus sesuai dengan bahasa yang sesuai antropologi mereka ketika itu. Ya, yaitu konteks mereka, bahasa mereka itu bahasa fushanya mereka. Dengan penafsiran versi bahasa ketika itu, jangan versi sekarang. Sebagaimana sebagian dai akhir zaman itu, ya, menafsirkan sa'ah dengan apa? Jam di Tower Mekah itu. Itu apa ya? Itu terdangkal di bahlul itu. Ya, belum pernah ada sebahlul itu sepanjang zaman. Dan ini rekor muri kebahlulan terbaru. Ya, sa'ah diartikan clock. Clock itu dikata di bahasa Inggris apa, jam dinding atau jam 60 menit. Ini tafsiran muasir. Bahasa kita itu di bahasanya Nabi SAW dan para sahabat belum dikenal 60 menit nih, enggak. Ya, 60 daqiqah misalnya. Belum dikenal ketika itu. Maka penggunaan sa'ah ketika di zaman Nabi itu beda dengan penggunaan sa'ah di zaman sekarang. Ya, Di zaman Nabi penggunaan sa'ah, imma artinya momen, serpihan waktu, sebentar atau sezaman, atau imma maknanya hari kiamat. Ya, sa'ah dari segi makna waktu itu hakikat lugawiyah. Adapun kalau misal sa'ah maknanya kiamat, itu hakikat syar'iyah. Di zaman itu ditafsirkan begitu, ditafsirkannya. Ya, sa'ah. Lah kalau kemudian Al-Quran turunnya ketika itu, hadis adanya ketika itu, ditafsirkan dengan tafsiran sekarang. Sa'ah artinya jam. Tapi kemudian, apa di Al-Quran apa? Al-Lafal As-Sa'ah. Ya. Coba apa? Yas'alunaka 'anis-sa'ah. Mereka bertanya jam berapa sekarang? Gak mungkin. Yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu jam berapa sekarang? Itu gak mungkin. Jam berapa sekarang? Fima anta min dzikraha. Gak mungkin dia bilang kamu gak tahu apa-apa tentang jam berapa sekarang. Ayo. Kemudian Mu'adz bin Jabal dan Sahih Bukhari mengatakan kepada sahabat lainnya, hayya bina nu'minu sa'ah. Ayo mari kita beriman satu jam. Terus jam lainnya sejam, jam berikutnya ngapain? Kufur gitu? Ya salah ini ngawur ini. Ya. Kemudian Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah telah menjadi orang munafik. Sahabat pada bingung, kamu ngomong apa? Abu Bakar bertanya, kamu apa kamu? Nafaqo Hanzalah, kenapa kamu kok mengklaim dirimu munafik? Yaitu ketika di majlis ilmu, di majlisnya Rasulullah SAW, itu kita kan tinggi imannya, teringat akhirat, tapi ketika udah balik lagi ke pasar, balik normal ke rumah masing-masing, kita lupa dengan mau'idhah tadi, kita kembali ke dunia kita. Abu Bakar bingung, iya juga ya, saya juga gitu, jangan-jangan munafik kita ini. Datanglah mereka ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Hanzalah, sa'atan-sa'atan. Apa artinya? Jam dinding, gitu artinya. Enggak, 60 menit, 60 menit ya akhi. Kajian 60 menit, gitu maksudnya. Enggak, sa'atan di sini artinya apa? Sesaat-sesaat ya akhi, yaitu jangan terlalu force ya, kadang-kadang manusia memang ke akhirat, kadang-kadang dia ingat dunia, itu wajar selama enggak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, gitu loh. Ya, maka di sini menafsirkan Al-Quran atau hadis itu harus sesuai dengan hakikat lugawiyah asalnya bahasa Arab, atau urfiyah pada asrnya, atau secara syariah yang memang sudah dipatenkan secara syari, itu maknanya. Ya begitu. Nah, itulah pentingnya mempelajari usul fikih, dan ajib anak-anak lihat ini. Beberapa dai akhir zaman, mereka LC juga sama kayak kita. Ya, entah LC-nya LC benar atau LC Sinta atau apa itu, enggak tahu. Tapi mereka itu seolah kosong usul fikih. Ini bahaya sekali ini jemaah sekalian ini. Sangat berbahaya, dan masya Allah yang menggeluti dan menyukai dari kalangan awam itu sangat banyak. Ini padahal mereka tawarkan kejahilan, racun dan penyimpangan, bahkan kesesatan. Kesesatannya dalam masalah menafsirkan dan mentakwil ayat-ayat Allah. Apa bedanya dengan madhab-madhab yang seperti ini yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat? Kemudian li'annaha ja'at bi lughatihim wa fi 'asrihim. Fala jarma, fala syakka, tidak ada keraguan, fala raiba, an yakunu a'laman nasi biha fiqhan wa aqwamahum amala. Maka tidak ada keraguan, mereka itu adalah orang-orang yang paling berilmu dari segi fiqih dan paling tegak dari segi amalan. Ya, dari segi ilmu paling top, dari segi amalan paling awal. Nah kalau udah tahu gitu kan kita nyontoh sama mereka. Kayak misalnya di kelas, kalau misalnya ada yang duduk paling depan, biasanya kan yang belakang itu kalau nyontek ke siapa? Ya ke depan, cari yang pinter. Cari yang paling awal, as-sabiqunal awalun gitu. Ya. Baik dari segi tempat atau dari segi predikat gitu kan. Dan gak, jangan kebalik, justru yang depan cari contekan dari belakang. Ya lucu. Ya ini salah. Ya, maka di sini kita tahu salaf itu mereka dari segi ilmu paling tinggi, dan dari segi amal paling tegak. Baik, athani an yuqal, dikatakan premis kedua yang menunjukkan bahwa saya mazhab salaf itu mazhab yang benar. Innal haqqo fi hadzal babi imma an yakuna fima qalahu salaf aw fima qalahu al khalaf. Maka pertimbangkan di sini bahwasanya kebenaran dalam masalah akidah, terutama asma sifat, ada dua choice, dua choices, dua pilihan. Imma antum pilih yang sesuai dengan kalimat salaf, atau antum pilih sesuai dengan kalimat khalaf, dan itu tidak bisa digabung. Karena salaf di sini apa? Yaitu apa? Ya, keyakinan, ya. Dan juga khalaf keyakinan. Dan keyakinan dua ini bertentangan dalam banyak sisi. Enggak bisa dileburkan, enggak bisa. Ya. Coba antum pilih sekarang sahabat Nabi atau ulama-ulama atau orang-orang tokoh-tokoh di abad 5 Hijriah, 6 Hijriah dan seterusnya. Ya mesti secara natural sampai orang fasik pun mengatakan sahabat Nabi ya kita lebih pilih. Itu secara natural, secara fitrah. Maka wathani batil. Maka yang kedua berarti khalaf itu batil. Kenapa? Liannahu yalzamu alaihi. Karena kalau misalnya liannahu yalzamu alaihi an yakuna Allah wa rasuluhu wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar qad takallamu bil batili tasrihan aw zahira. Karena kalau misalnya kita pilih lebih memilih khalaf, maka apa kelazimannya? Konsekuensinya, konsekuensinya sama dengan menyatakan Allah dan Rasulnya dan sabiqul awal muhajirin wa ansar, mereka telah membicarakan sesuatu yang batil secara strict atau secara zahir. Secara strict yaitu belatan, yaitu terang-terangan, atau secara makna zahir kalimat mereka itu batil. Baik Allah, Rasulnya atau para sahabat. Walam yatakallamu marratan wahidatan bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu la tasrihan wala zahiran. Kalau kita pilih mazhab khalaf dan memarjinalkan mazhab salaf, maka berarti sama dengan kita meyakini atau menganggap bahwasanya orang-orang salaf, sahabat, bahkan rasul itu mereka tidak mengucapkan kalimat yang betul dari segi akidah yang wajib kita pahami, yang wajib kita yakini, baik secara langsung maupun secara makna zahir. Ya begitu. Jadi imma antum pilih mana? Pilih rasulnya dan para sahabat dan tabi'in tabi'ut tabi'in dari segi akidah, atau antum pilih orang-orang setelahnya yang bertentangan dengan akidah mereka. Kalau antum bilang, oh kita lebih memilih orang-orang yang lebih baru ini, karena mereka itu lebih berilmu dan lebih bijaksana dibandingkan salaf. Mereka selamat karena mereka diam, gitu kan? Ya. Maka ini sama dengan kita mengatakan apa? Menuduh salaf itu, yaitu diantaranya Allah, diantaranya Rasulnya. Menuduh salaf ini, itu, selama mereka hidup itu enggak pernah ngomong tentang akidah yang benar. Ya, baik langsung atau tidak. Gak pernah ngomong akidah yang benar. Terus mereka tuh ngapain tugasnya di dunia ini gitu loh. Seolah-olah Rasulullah itu tidak menjelaskan akidah yang benar gitu loh. Dan seolah para salaf itu mereka tidak menafsirkan perkataan Rasulullah, seolah-olah perkataan Allah dan Rasulnya, dan mempublikasikan ke umat. Seolah-olah mereka tuh rata-rata orang-orang yang diam nyari selamat gitu loh. Ya. Karena diamnya mereka, mereka kita bilang selamat. Dan khalaf ini kita bilang berilmu dan mereka beracik kaidah-kaidah tentang akidah. Begitu. Ya, karena ini orang salaf nyari selamat doang. Sedangkan secara ilmiah orang khalaf ini lebih ilmiah dan lebih bijaksana dalam menuturkan penjelasan-penjelasan. Itu kalau kita pilih apa? Mazhab khalaf dari segi akidah. Fayakunu, kalau begitu, akidah kalau kita menganggap seperti itu, fayakunu wujudul kitab wa sunnah, keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah dororon mahdhon fi asliddin. Adalah suatu madarat, suatu bencana, suatu keburukan murni dalam masalah akidah, dalam masalah pondasi agama. Wa tarkun nasi bila kitabin wala sunnatin khairan lahum wa aqwam. Dan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah itu lebih baik buat mereka, buat manusia, dan lebih menegakkan amaliyah mereka. Nah, ini jelas-jelas batil. Itu kalau apa? Kalau kita pilih mazhab khalaf dengan beralasan apa? Beralasan bahwa saya thariqah salaf itu memang lebih selamat karena ya Rasulullah bilang mereka kan yang paling utama gitu. Tapi paling utama hanya saja dalam masalah akidah mereka itu lebih banyak diam, enggak mau ngomong banyak ya. Maka lebih selamat karena enggak dihisab gitu kan. Sementara kita ini meracik ramuan-ramuan kaidah dalam masalah akidah untuk maslahat manusia, dan ini ilmiah dan lebih bijak dibandingkan sekadar diam. Gitu. Ya, ini keminter namanya, ya. Taib, dilanjutkan fadhil. Hadza wa qad qala ba'dul aghbiya'i tariqatus salafi aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Wa man sya'a hadzal qawl wa man sya'u. Man sya'u. Man sya'u. Ya. Wa man sya'u hadzal qawlu amran. Al-awwal i'tiqadu qa'ilihi bisababi ma 'indahu minasy syubuhatil fasidah anna Allah ta'ala laisa lahu fi nafsil amri sifatan haqiqiyatan dallat 'alaiha hadhihi an-nusus. Ats-tsani i'tiqaduhu anna tariqatas salafi hiyal imanu bi mujarradi alfadhi nususis sifati min ghairi itsbati ma'nan laha. Fayabqa al-amru da'iran baina an nu'mina bi alfadhi jawfa'i la ma'nan laha. Jawfa'i atau jawfa'ah? Harusnya jawfa'i atau jawfa'ah? Harusnya jawfa'ah. Sigohnya jawfa'ah. Allah alam. Terus aja. Wa hadhihi tariqatus salafi ala za'mihi wa baina an nusbita lin nususi ma'aniyat sahih ma'aniyat tukhalifu dhahiraha addal. Antum makan apa tadi malam kok bisa agak aneh begini? Tukhalifu zahiraha addala ala isbati sifati lillah. Wa hadhihi hiya tariqatul khalaf. Wa la raiba anna isbata ma'aniyan nususi. La. Isbata ma'anin nususi. Wa la raiba anna isbata ma'anin nususi ablagu fil ilmi wal hikmati min isbati alfadhi jawfa in laisa laha ma'na wa man thamma faddala hadzal ghabi tariqatal khalafi fil ilmi wal hikmati ala tariqatis salaf. Khalas sampai situ aja. Hadza wa qad qala ba'dul aghbiya, sebagian orang-orang ghabi. Ya, ghabi itu orang yang khafiyyu anil haq, yang mereka itu atau makhfiyun anil haq, yaitu orang-orang yang enggak bisa melihat kebenaran, orang-orang jahil, ya. Orang-orang bodoh, ghabi, ya, kadang-kadang terutama dosen-dosen Mesir, syekh-syekh Mesir itu kalau udah marah itu muridnya dikatain ghabi. Ya ghabi gitu. Ghabi itu artinya apa ya? Safih gitu. Ya, orang yang enggak ngerti gitu loh. Enggak ngerti hal-hal itu ghabi. Kadang ghabi itu juga maknanya kalau bahasa kita kayak katrok gitu, deso. Ya, gitu. Naik misalnya naik kereta kemudian gelayutan di pintu misalnya. Sampai kejepit. Ini ghabi namanya. Itu enggak ngerti dia. Dan kemudian naik kereta walaupun enggak gelayutan, diem gitu. Kemudian ngelihat pintunya otomatis kebuka, dia kaget gitu loh. Karena masya Allah, dia ngeliatin gitu. Kok bisa ya? Nah, ini ghabi. Ya, deso, ya. Kampungan. Jadi orang-orang yang enggak ngerti ini bilang tariqatus salafi aslam. Jalan atau metode pemahaman salaf itu lebih selamat dan metodenya khulaf a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih bijak. Wa man sya'u hadzal qaul, penyebab perkataan ini lahir adalah dua hal. Pertama, i'tiqadu qa'ilih, dari segi akidah pengucapnya bisa bi ma indahu minas syubhatil fasidah, karena ada syubhat sehingga berpengaruh terhadap akidahnya, syubhat yang merusak. Anna Allah Ta'ala laysa lahu fi nafsil amri sifatun haqiqiyatun dallat 'alayha hadhihi nusus. Karena akidah mereka Allah Ta'ala tidak memiliki sifat yang hakiki sebenarnya dari yang ditunjukkan oleh nas-nas ini, sehingga nas-nas ini perlu diapa? Perlu ditakwil atau dinafikan. Jadi seperti tangan Allah itu tidak ada, kenyataannya itu enggak ada. Ya, wajah Allah kenyataannya tidak ada. Kemudian bahkan sebagian mengatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kenyataan tidak ada. Marahnya Allah kenyataannya tidak ada. Secara hakiki yaitu secara kenyataan itu enggak ada. Karena kalau kita nyatakan itu ada, maka itu seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita tiadakan kenyataan hakikat dari wajah Allah, tangan Allah dan seterusnya. Ya. Itu lihat kita orang-orang seperti ini berusaha untuk menihilkan sifat hakikiyah, hakikat dari sifat. Ya, ini ghulu dalam menafikan lawannya Nasrani atau kalangan Sufi, penganut wahdatul wujud dan semisal itu. Makanya kalau misalnya gol tangan Tuhan itu kan tasbih. Ya kan? Siapa yang melakukan biasa? Ya, siapa yang mengucapkan kalimat itu biasa? Orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani itu mereka musyabbihah, mujassimah gitu kan. Gol tangan Tuhan siapa? Golnya Maradona kan? Kenapa disebut gol tangan Tuhan? Itu tasbih. Padahal cuma bola loh bisa tangan Tuhan gitu. Ya, karena mereka sudah terbiasa mentasbih Khalik dengan makhluknya, sampai makhluknya dari segi bola pun ditasbih. Itu saking mereka enggak punya aturan akidah yang benar. Ya, enggak punya konsep yang benar. Dan yang ini ghulu dalam menafikan. Ya. Ghulu dalam menafikan. Kita Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dan menafikan apa yang dinafikan Allah dan Rasul-Nya, itu kita. Apun mereka orang Nasrani menetapkan apa yang dinafikan juga oleh Allah dan Rasul. Orang Nasrani dan orang-orang Sufi, ekstremis Sufi. Adapun orang-orang seperti ini Ahlul Kalam, mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kebalik. Ya, orang-orang musyabbih, orang-orang Nasrani dan semisalnya itu menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu penyerupaan. Dinafikan. Makanya mereka menetapkan. Makanya banyak lafal-lafal yang sebenarnya itu tidak ada sifat Allah seperti itu. Orang-orang Nasrani kemudian mensifati Allah dengan sifat seperti itu. Ya. Sebaliknya di Ahlul Kalam malah banyak yang menafikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kebalikan dari Nasrani-Nasrani ini. Ya begitu. Kemudian yang kedua, i'tiqaduhu anna tariqata salafi hiyal imanu bimujarrati alfadhi nususi sifat min ghairi ithbati ma'nan laha. Yaitu keyakinan orang ini bahwasanya metode salaf itu sekadar yang penting imani saja. Imani saja, tapi itu pun yang diimani bukan makna, melainkan lafal semata. Yang diimani apa? Lafal semata, yang penting sampean ngerti itu adalah ayat Allah lah, wis. Enggak usah ditafsirkan. Itu tuduhan mereka terhadap salaf, itu kedustaan mereka terhadap manhaj salaf. Ya, karena bagi mereka apa? Bahwasanya manhaj salaf itu adalah terhadap asma sifat mengimani sekadar lafal saja, lafal nas-nas sifat tanpa mengisbatkan makna terhadap lafal-lafal tersebut. Ini tuduhan yang keji sekali. Jadi selama ini seolah-olah apa? Orang-orang madhab salaf, yaitu sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah itu sendiri, ketika membaca ayat-ayat sifat itu mereka tidak menafsirkannya, tidak mengetahui maknanya, bahkan yaitu cukup kita imani saja ini dari Allah, dah selesai. Ini tudingan yang keji sekali. Seolah-olah mereka juhala, yaitu seolah-olah sahabat ini orang mereka kumpulan orang-orang yang juhala, yang cuman yang penting saya beriman ajalah gitulah, udah. Ini sampai jangankan ya, ini sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu. Ya, dan Anda sendiri waktu diskusi dengan rekan Anda seorang Asy'ari, ya, maksudnya lulusan Asy'ari lah, orang-orang dari kalangan sebelah lah. Teman sekelas di Libya. Ya, padahal dia orang yang saleh gitu. Saleh. Kemudian mengatakan kepada Anda, madhab salaf itu sebenarnya pun dalam asma sifat itu tafwid. Yaitu makna itu, mereka itu enggak bicarakan tentang makna dan enggak tahu tentang makna itu. Makna dari asma dan sifat Allah. Ada bilang ajib, antum bilang itu. Ajib. Antum masya Allah bilang kayak gitu. Kita kan belajar qaul mufid tentang tahawiyah. Masya Allah, ajib antum bilang begitu. Terus selama ini menurut antum. Ada bilang gitu di dalam mobil ya, nama waktu itu ya. Ya, orang ini sekarang di rumah fikih, ya, orang-orang ini. Ya. Ajib antum bilang gitu. Terus selama ini, antum menganggap sahabat Nabi itu pas doa itu, ketika menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat pas doa bertawassul dengan nama Allah kan boleh ya? Boleh. Berarti antum anggap sahabat itu gak ngomong tentang nama Allah, tawassul dengan nama Allah itu gak ngerti. Itu artinya apa? Ajib antum, turunan antum luar biasa. Kemudian bilang, ya juga ya, kata dia. Lah, kan? Terus selama itu belajar di mana gitu? Ini sepantaran di PIA loh. Semester berapa, anda lupa. Tapi kayaknya waktu itu anda masih semester 3. Karena ketika itu anda, sebelum rumah fikih itu ada. Rumah fikih baru ada setelah anda keluar. Ya, ketika itu anda masih bersama beberapa mereka itu. Dan pimpinannya Ustaz Ahmad Sarwat ketika itu. Ya. Itu anda ngerti konsep mereka ketika itu. Ya, sampai anda ngedit, sebenarnya anda dulu ditugaskan ngedit buku-buku fatwanya beliau itu. Semoga Allah beri beliau hidayah. Itu sekarang di Gramedia itu buku-buku fatwa beliau bererot banyak itu. Dulunya itu anda yang editing itu harusnya. Cuma anda bilang ini kok ngawur-ngawuran ini. Anda udah Ustaz, anda afwan, anda nggak bisa ngedit ini Ustaz. Eh nggak apa-apa gitu. Akhirnya anak keluar. Tapi dia tahu tariqah mereka itu. Dan rata-rata yang direkrut itu rekan-rekan yang Asy'ariyah dan Ikhwan Muslimin. Itu mereka kalau kita lihat di rumah fikih itu. Itu teman-teman anda, gembong-gembongnya itu teman-teman anda semua. Teman dekat di Libya. Dan mereka sampai seperti itu Ikhwan. Ya, sampai tanpa sadar mereka mengatakan salaf itu mereka apa? Ya mereka tariqahnya memang aslam. Itu seperti ini kalimat yang dilakukan. Ya. Persis seperti ini. Dan sampai sekarang dan setelah lulus dan anda lihat beberapa rekan ini enggak mau lagi mempelajari akidah sesuai dengan bagaimana salafus saleh. Padahal kitab-kitab yang kita pelajari Al-Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid Syekh Utsaimin, Syarah Aqidah Tahawiyah, Ahlus Sunnah banget itu, membantah Jahmiyah, Asy'ariyah dan seterusnya. Tapi ya itu, ya makanan tapi dilepein gitu. Masuk telinga kanan, keluar dari semua lubang. Ya udah, bocor semua akhirnya. Ilmunya enggak ada. Nah sekarang kemudian mempelajari akidah-akidah yang kembali ke back root-nya Asy'ariyah kembali. Bahkan rekan-rekan anda yang Ikhwan Muslimin ya, yang tadinya enggak ngerti akidah Asy'ariyah dan langsung belajar kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kampus kita, malah sekarang baru mulai mempelajari apa? Akidah Asy'ariyah. Lah terus buat apa kita belajar ketika di Libya ketika itu? Jadi enggak masuk. Enggak masuk akidah-akidah seperti ini untuk hati mereka, Allah musta'an. Ya begitu. Dan kemudian tendensius sekali teman-teman kita itu terhadap Ahlus Sunnah sampai saat ini. Walaupun sudah seusia sama kayak usia anda, sama lulusan-lulusan anda juga. Ya, di Facebook ya tendensius sekali, masya Allah. Ustaz-ustaz kita dijelek-jelekin. Itu lulusan Libya tuh, LC-LC. Sekelas sama anda, duduknya dekat-dekat sama anda, bercanda bareng. Tapi masya Allah, kiblatnya udah beda. Maksudnya kiblatnya sama Ka'bah, tapi dari segi manhajnya udah jauh-jauh-jauh beda. Makanya anda unfollow mereka ya, supaya enggak berantem terus, karena berantem terus soalnya. Taib. Kemudian dikatakan di sini wahada. Jadi bagi mereka orang-orang salaf itu tidak menetapkan makna untuk asma wa sifat atau sifat Allah Taala. Maka fayabqal amru da'irun baina an nu'mina bi alfadhi jawfa ala ma'na laha. Yaitu berarti sekarang berarti di sini perkara tersebut apa sisanya kalau kita udah menetapkan lafal doang tapi tidak menetapkan makna, berarti perkara ini berputar antara apa, kita mengimani lafal-lafal yang nonsense. Jawfa ini berarti ya udah lafal yang nonsense sudah La makna laha, jawfa itu la makna laha. Wa hadhihi tariqatu salafi ala za'mihi. Ini menurut persangkaannya seperti inilah manhaj salaf dalam memahami asma wa sifat. Yaitu apa? Ya, kita imani aja lafalnya tanpa mengerti maknanya. Wa baina an nuthbita lin nususi ma'ani tukhalifu zahiraha adalla ala itsbatis sifati lillah. Kalau thariqah salaf itu yaitu imani saja lafal-lafal yang enggak perlu diketahui maknanya. Ya. Itu mau pilih itu wa baina, atau pilih kita mengisbatkan nas-nas sifat ini, kita tetapkan makna yang menyelisihi zahir dari makna aslinya, yang menunjukkan bahwasanya itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya tariqatul khulaf. Ini adalah metodenya khulaf. Jadi sini keyakinan orang-orang yang menyimpang ini bagaimana tentang manhaj salaf? Bagi mereka ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Imma antum mengimani lafal tanpa mengetahui maknanya sama sekali. Dan itu adalah manhaj salaf. Tudingan mereka begitu. Atau antum pilih yang kedua. Kalau antum mau menetapkan makna, antum silakan tetapkan makna, tapi tetapkan makna dari dalil sifat Allah Ta'ala ini, makna yang menyelisihi zahir dari lafal sifat Allah Ta'ala tersebut. Karena kalau kita sesuai dengan zahir lafal, itu sama dengan apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Faham gak ikhwan? Dan yang kedua ini thariqahnya khulaf. Ngerti gak ikhwan? Thariqah salaf bagi mereka adalah, oh, thariqah salaf itu kalau ada ayat sifat, ya diimani saja, gak usah ditafsirkan. Itu kata apa? Tudingan mereka. Enggak, ini gak benar tudingan mereka tapi ya. Yang sahih kan gak gitu. Manhaj salaf itu, madzhab salaf dalam asma sifat, yaitu membaca ayat-ayatnya, ayat sifat, dan memahaminya sesuai dengan pemahaman yang zahir dari makna dari lafal-lafal tersebut. Itu madhab salaf. Tapi mereka nuding apa? Madhab salaf bukan gitu. Madhab salaf itu adalah yaitu membaca ayat tersebut, mengimaninya tanpa mengetahui maknanya. Itu madhab salaf. Makanya mereka selamat. Karena cuma beriman toh, udah selamat. Gak dipikirin macam-macam. Adapun madhab kita, dan itu kalau antum memilih madhab kita, madhab khulaf, yaitu kita baca nih ayat-ayat sifat, kemudian kita pahami dia bukan dengan pemahaman zahir terhadap makna hakikat dari ayat-ayat tersebut, melainkan kita tafsirkan dengan takwil bahasa mereka. Ya, karena kalau kita tafsirkan dengan pemahaman zahir begitu saja, ya berarti tangan Allah dong, berarti wajah Allah dong, berarti betisnya Allah dong, berarti kakinya Allah dong, berarti dan seterusnya. Itu sama dengan makhluk. Maka enggak boleh kita maknai seperti itu. Kita dalami lagi, kita maknai dengan pemanaan yang kita sebut takwil. Faham di sini? Ini adalah madhabnya khalaf, madhab kita. Makanya kita enggak menjelekkan madhab salaf. Kita bilang madhab salaf itu lebih selamat. Karena apa? Ya cukup imani tok, udah itu madhab salaf. Kalau sampean mau ikuti salaf betul-betul, ya udah sampean enggak perlu bahas. Udah imani saja apa yang di Al-Qur'an tanpa harus memahami maknanya, dan mungkin bahkan antum tidak meyakini ada maknanya gitu. Itu madzhab salaf kata mereka. Adapun madzhab kami, kalau antum mau lebih berilmu lagi, lebih bijaksana lagi dalam memahami nas, maka ikuti madzhab kita. Yaitu pahami sifat-sifat ayat-ayat sifat ini dengan pemahaman yang kita tafsirkan. Karena kalau kita tafsirkan zahirnya itu enggak benar. Ya, faham enggak di sini ya? Anda ulang-ulang itu barusan supaya paham. Ya, maka ini tudingan mereka terhadap madzhab salaf dan pujian mereka terhadap ujubnya diri mereka, ya. Maka wala raiba, tidak diragukan lagi anna itsbata ma'ani nususi ablaghu fil ilmi wal hikmati min itsbati alfadhi jawfa alaysa laha ma'na. Kata Syekh Utsaimin, ini bantahan. Ini gimana ya? Tidak diragukan lagi padahal bahwasanya menetapkan makna dari nas-nas ini itu lebih tepat dari segi ilmu dan hikmah dibandingkan sekadar menetapkan lafal-lafal yang tidak memiliki makna dah gitu. Ya. Faham enggak ikhwan? Tudingan mereka apa? Madzhab salaf apa? Mengimani lafal-lafal misalnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ayat sifat contohnya? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Ya, sami'a Allah, ya Allah mendengar misalnya. Ya. Gitu kan? Atau sifat-sifat dzatiyah, biasanya sifat dzatiyah yang diserang nih. Hah? Misalnya apa? Yadullahu fawqa. Bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangannya terbentang. Taib. Kedua tangannya terbentang. Jadi madhab salaf dalam tudingan mereka itu tidak ditafsirkan. Melainkan imani saja itu lafal. Enggak usah ditafsirkan. Udah imani aja. Lafal yadahu, lafal Al-Quran, udah selesai. Itu madhab salaf. Makanya disebut oleh mereka madhab salaf itu selamat. Karena cuman mengimani tok. Enggak mendalami secara keilmuan. Gitu loh, tudingan mereka. Kan kita kalau cuman ngimanin doang kan selamat ya Pak. Nyantai aja, udah santuy gitu. Udah yang penting antum samina wa ta'nya lah gitu lah ya. Kayak misalnya nih, di Tariq ada khatib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian azan. Ya. Kemudian khutbah. Khutbahnya gimana? Alif ba ta tha jim ha kha da da ra za sin sin shad da ta za ain ghon fa qa. Dan seterusnya sampai selesai. Dah. Wa aqimus shalah. Dah. Ya. Udah. Ya ini tidak dilihat secara sah atau tidak khutbah, tidak sah khutbahnya. Cuman antum yang penting imani bahwasanya dia telah berkata alif ba ta tha jim ha kha. Apa pesan yang bisa diambil dari kalimat aba ta tha ja ha kha? Enggak perlu, antum enggak perlu ngorek-ngorek itu. Udah yang penting antum setuju aja lah udah gitu loh. Biar selamat. Gitu maknanya. Itu madzhab salaf tuh kayak gitu. Jadi ada ayat-ayat sifat udah enggak usah dibahas. Dah. Udah enggak usah di antum yakini saja itu kalam Allah udah selesai. Sama seperti tadi antum yakini aja itu kalam khatib udah selesai. Enggak usah repot-repot ngurusin apa artinya. Itu madzhab salaf kata mereka. Ya. Dan kata mereka itu adalah madzhab yang lebih selamat. Tetapi madzhab kami lebih berilmu, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Karena apa? Karena kita merinci makna-makna, tapi itu pun makna-makna yang dirinci adalah makna-makna yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Makna-makna yang menafikan hakikatnya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwa saya menetapkan makna nas-nas sifat, itu lebih tepat ke ranah ilmu dan kebijaksanaan dibandingkan sekedar cuman menetapkan lafal saja tanpa makna. Ya. Lah terus gimana seseorang bisa disebut aslam kalau dia tidak a'lam dan ahkam? Wa man thamma faddala hadzal ghabi wa min thamma faddala hadzal ghabi tariqatal khalafi fil ilmi wal hikmati ala tariqatis salaf. Kendatipun begitu tetap aja ghabi ini, orang bodoh ini mengutamakan tariqah khalaf dari segi keilmuan dan hikmah dibandingkan tariqah salaf. Jadi itu dengan mereka. Inilah ahlul batil, biasanya penyimpangan mereka itu adalah kelaziman dari persangkaan pribadi mereka sendiri. Ya, jadi ada dua hal di sini, sebab mereka itu mengklaim bahwa saya tariqah salaf itu lebih selamat dengan ketidaktahuan akan makna. Dan tariqah mereka itu khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijak karena merasa lebih bisa mengetahui makna dari itu. Itu pun makna yang mereka racik adalah makna yang jauh dari kebenaran. Gitu, udah mengklaim, menuduh, salah lagi, kan gitu. Ya. Ada dua premis di sini. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya nanti insyaallah ya bantahan untuk perkataan mereka ini insyaallah, dan ini adalah pelajaran yang insyaallah sangat penting untuk anda dan juga antum ya.